Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran yang kita pendek saking kitab Al-Firqah An-Najiyah, golongan atau jalan golongan yang selamat. Pembahasan sonten menika termasuk atau kita anggap pembahasan ingkang paling akhir atau penutupan pekan ngajeng. Insyaallah kita sampun lebet wulan Ramadan. Insyaallah bibar Ramadan kita gantos kitab utai gantos pembahasan saking kitab sanes. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu pada bab yang terakhir beliau membawakan pembahasan la taruddul haqqa, jangan kamu tolak kebenaran. Mas kalian, prinsip-prinsip kebenaran al-haq, dan al-haq itu disebut atau dikatakan al-haq sebab ahaku ayut taba. Al-haq dikatakan al-haq sebab ahaku lebih berhak untuk diikuti, sehingga walaupun al-haq itu yang membawakan atau yang menyampaikan hanya satu orang, ditentang oleh orang sejagat, maka al-haq lebih layak untuk diikuti walaupun pengikutnya hanya satu. Sebaliknya, sekalian, kebatilan, walaupun pengikutnya itu sak dunyo semuanya pengikut kebatilan, kebatilan tetap kebatilan dan tidak layak untuk diikuti. Sehingga kalau kebenaran itu disuruh ngukur dengan kesenangan hawa nafsu, mesti kalah terus. Sebab pengikut kebatilan itu lebih banyak dibandingkan pengikut kebenaran. Pas kalian, ada poin-poin penting ingkang kedah kita ngertos berkaitan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Satu, bahwa kebenaran itu, hakikat kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebenaran adalah apa yang datang dari Allah taala. Yang wujudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang Al-Quran dan As-Sunnah itu dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara tentang agama kecuali semata-mata wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara tentang agama kecuali semata-mata itu wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan utitul kitabah wa mislahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisal dengan Quran yaitu As-Sunnah. Dua-duanya wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga bapak sekalian, kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran, satu, As-Sunnah itu kandungan isinya persis dengan yang diajarkan Quran. Quran mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat. Sunnah juga memerintahkan aqimus shalah, tegakkan salat. Yang kedua, sunnah kedudukannya adalah menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran yang masih global dijelaskan secara rinci dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Al-Quran memerintahkan aqimus shalah. Sunnah menjelaskan bagaimana menjalankan salat dari awal sampai akhir, apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita baca, itu dijelaskan, dijelentrahkan detail dalam As-Sunnah. Yang ketiga, sunnah datang dengan membawa hukum baru yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, dan Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan Nabi. Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang anda dapatkan dari Rasul maka ambil, yang dilarang Rasul maka tinggalkan. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud beliau melaknat ketika diprotes orang wanita karena beliau melaknat orang yang bertato. Kata si wanita, saya tidak mendapatkan dalam Al-Quran. Baik, kenapa engkau melaknat orang yang wanita yang bertato atau orang yang bertato? Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat apa yang dilaknat oleh Al-Quranul Karim? Kata si perempuan ini, saya sudah membuka Al-Quran dari cover depan sampai cover belakang dan tidak saya dapatkan Al-Quran melaknat orang yang bertato, mentato. Benar gak ada? Benar, ada. Kata Ibnu Mas'ud, kamu baca gak ayat wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu? Ada. Ya itu, Al-Quran memerintahkan apa yang disampaikan Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Sehingga yang diharamkan sunnah adalah diharamkan Quran, yang dihalalkan sunnah, dihalalkan Quran. Sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan antara Quran dan sunnah. Terus sekalian, di antara sebagian umat Islam ada yang mengingkari sunnah, mencukupkan dengan Quran. Itu sesungguhnya dia telah mengingkari Al-Quran sebelum mengingkari sunnah. Karena kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah semuanya perintah ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Ini kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah, atau As-Sunnah terhadap Al-Quran dan Al-Karim. Al-Haq, kebenaran itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Catatan kedua, sekalian, semua yang menyelisih Quran dan Sunnah adalah kebatilan. Walaupun disokong oleh manusia sedunia. Yang Allah katakan dalam ayat, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kebatil, kecuali kesesatan. Al-haq adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua yang menyelisihinya, baik itu dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk disepakati atau sendiri-sendiri, semua yang menyelisih Quran dan Sunnah adalah kebatilan, mau dinamai dengan nama apapun, mau dipoles dengan polesan nama apapun. Yang ketiga, Mas kalian, bahwa kebenaran telah diterangkan dengan gamblang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi kita mengatakan, ma taraktu, ini taraktukum alal bayda, aku tinggalkan para kalian di atas cahaya putih yang benderang. Sampai digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang jelasnya cahaya ini, lailuha kana hariha, sampai malamnya itu seperti siangnya. Artinya enggak ada lagi yang samar-samar. Dan tentu yang paling gamblang dan paling tahu taling dia mendapatkan cahaya seterang-terangnya adalah orang yang paling memahami Quran dan Sunnah. Dan yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga Nabi katakan, taraktukum alal bayda lailuha kan hariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan pada kalian cahaya putih yang terang benderang, malamnya kayak siangnya, tidaklah orang berpaling dari cahaya ini kecuali dia akan binasa. Yang ketiga, sekalian, atau yang keempat, catatan keempat, bahwa tidaklah menolak kebenaran ini kecuali karena sombong, angkuh sombong. Dan biasanya sombong itu karena dia merasa memiliki kehebatan, hebat hartanya, hebat kekuasaannya, hebat ini pengikutnya, sehingga merasa sudah cukup segala-galanya dan tidak butuh, sehingga merasa tinggi, sehingga tidak mau dia kalau ada yang merasa atau lebih tinggi lagi. Akhirnya kesombongan itu yang mendorong dia menolak kebenaran. Apalagi kebenaran itu yang membawanya adalah orang-orang yang dipandang rendah, tidak berharta, tidak berjabatan, dipandang rendah, sehingga dia akan melakukan penolakan. Dan menolak kebenaran karena sombong ini adalah modelnya iblis. Aba wastakbaro, iblis sombong, enggan, tidak mau menerima kebenaran karena sombong. Terus kalian, kebenaran ini datangnya dari siapapun, kita dididik untuk menerima kebenaran tersebut, jangan sampai kita menolak. Walaupun toh sampai toh kebenaran itu datangnya dari syaitan, maka kebenaran tetap kebenaran. Kasusnya pernah sahabat Abu Hurairah diangkat oleh Nabi untuk menjadi penjaga Baitul Mal, gudang simpanan harta negara. Lalu datang pencuri mencuri harta itu dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Begitu ditangkap merengek-rengek, memelas, dilepas. Datang hari kedua, ditangkap lagi, dilepas lagi karena merengek-rengek. Datang hari ketiga, enggak bisa dilepas, harus ditangkap dan akan diancam untuk dilaporkan kepada Nabi. Ketika pencuri ini akan dilaporkan kepada Nabi, maka kata si pencuri, dia mengatakan, "Dakni fa inni uallimuka ayatan minal Qur'an idza qara'taha la yaqrabuka syaitanu." La yaqrabuka syaitanun. Biarkan saya. Jangan kamu laporkan aku kepada Rasulullah SAW. Aku ajarkan kepadamu ayat dari Quran yang kalau kamu baca syaitan tidak akan mendekatimu. Mahia, ayat apa itu kata Abu Hurairah? Ayat Al-Kursi, ayat kursi. Lalu diajar, lalu syaitan dilepas. Peristiwa ini lalu dikabarkan kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, atadri man takallam?" Abu Hurairah, yang bicara kepada kamu, tahu enggak siapa dia itu? Nabi lalu menerangkan, "Innahu syaitanun." Yang mencuri sampai tiga kali itu, dia syaitan. Dan yang mengajari kamu ayat kursi tadi itu syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub. Syaitan itu dia telah jujur kepada kamu dalam hal ini, dalam mengajarkan ayat kursi. Tapi syaitannya itu pendusta. Bapak sekalian, riwayat niki itu tidak boleh disalahfahami. Kalau kebenaran itu saking pundi kemawon, kebenaran tetap kebenaran dan wajib kita mengambil. Kalau kita sudah yakin seyakin-yakinnya itu adalah kebenaran dan kita tahu persis itu kebenaran, maka tidak boleh ditolak. Kalau kita belum yakin, kita konsulkan kepada orang yang sudah betul-betul tahu, kayak Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan kebenaran tetap kebenaran dari siapapun wajib diambil. Itu kalau kita betul-betul tahu itu adalah kebenaran. Benten kasusipun kalih mengambil ilmu, meguru. Kalau kita meguru, kedah pilih-pilih guru. Kedah pilih-pilih guru. Mas kalian, urusan dunia niku. Nek kita sakit milih niku, mesti milih guru yang paling apik. Ajeng kursus matematika, privat matematika. Kita mboten mungkin sembarangan golek guru. Sempeteng iso mulang matematika le siji loro. Tetep badhe milih guru sing betul-betul dia tahu persis. Sebab saben tiyang mboten mesti mudeng bab matematika. Loro niku pados dokter niku mboten sembarang dokter. Nek onten sing spesialis, sing spesialis. Nonton spesialis jajar-jajar dipilih melih. Inten sing paling mumpuni, sing langkung mumpuni. Urusan milih tempe kemawon ya tetap milih produsen tempe sing inten paling enak, paling ahli. Niki urusan agomo, bareng urusan agomo sembarang. Sembarang. Padahal jurusan puniku akan menuntun kepada kehidupan yang abadi, yang tidak boleh kita berspekulasi. Ampun terprovokasi kalau omonganipun tiap kayak gelem ngaji mung karo kelompok e dhewe. Nek karo wong liya ditu kelompoke ra gelem ngaji. Niku janjanipun semua orang begitu. Panjenengan guru-guru sufi atau mboten sufi ya sembarang guru. Di antaranya awas ojo ngaji karo guru-guru Wahabi. Supaya tidak ketularan pemahaman Wahabi yang menurut mereka Wahabi. Dalam rangka untuk mereka itu membentengi murid-muridnya supaya tidak terkena pemahaman sesat dalam pemikiran mereka. Dan itu benar menurut versi mereka. Memang kedah ngoten niku. Hanya standar kebenaran niku ingkang kedah dipun perjelas. Kebenaran itu Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, sahabat dan para imam-imam petunjuk. Prinsip para ulama, kalau memang gurunya itu mengajarkan mengajarkan dengan cara yang benar, Quran, Sunnah, pemahaman para salaf, para sahabat dan para imam-imam, ini Al-Sunnah imam-imam kaum muslimin yang memang betul-betul pakar tentang agama, maka gurunya siapapun silakan, kamu punya guru 100 sampai 1000 silakan. Yang penting guru Anda itu genah. Tapi kalau sudah orangnya itu pun jelas mboten genah, mengajarkan kesesatan, jelas-jelas dia itu punya pemahaman sesat dengan standar tidak berpemahaman dengan pemahaman para sahabat dan para ulama. Nek ngomong agama niku ngawur, gladrah pun dikenal, maka kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang mereka jelas-jelas berada dalam pemahaman yang sesat. Itu memang dalam rangka untuk menjaga yaitu kelurusan orang di atas agamanya yang benar. Pas kalian ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi, oleh para ulama kepada kita. Kalau itu kebenaran dan kita tahu persis itu kebenaran, maka wajib kita ambil. Adapun meguru kita enggak mboten tidak boleh liar. Sebab kita apalagi tidak punya bekal apa-apa, enggak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, itu nanti kita akan bisa keracunan. Kita disuntik racun juga enggak tahu. Kita anggap racunnya itu dia dianggap madu karena dia tidak tahu hakikat ini al-haq. Niki dalam urusan itu menerima kebenaran. Kalau itu kebenaran jangan ditolak dari siapapun, tapi kita sangat bentenakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu dari seseorang. Mengambil ilmu meguru sekolah tidak boleh sembarang, tidak boleh sembarangan, boten tidak boleh kita liar dalam mengambil guru. Apalagi berguru kepada orang yang jelas-jelas kafir, musyrik, enggak mungkin mengajarkan agama dengan sebenar-benarnya. Sekalian, Di antara penyakit yang menimpa kaum muslimin adalah penyakit hisbiyah, fanatisme, sehingga menimbulkan at-taqlidul a'ma, taklid buta. Standar kebenaran itu bukan lagi Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat, tapi standar kebenaran itu kalau taklidnya dengan person, kebenaran itu adalah apa yang keluar dari Syekh Fulan, Guru Fulan. Pokoknya kalau yang ngomong itu Syekh Fulan, Guru Fulan, itu pokoknya benar. Itu berarti kebenaran standarnya Guru Fulan, Syekh Fulan. Kemudian atau kelompok, pokoknya kalau dari kelompok ini mesti benar. Akhirnya merembetnya itu kepada soal termasuk mengambil ilmu. Pokoknya kalau dia itu anggota kelompok ini recommended, recommended, boleh diambil ilmunya. Yang kadang-kadang zaman sekarang ini model organisasi itu yang masuk ke situ kadang-kadang pikirannya sufi, pikirannya khawarij, pikirannya mu'tazilah, pikirannya filsafat, pikirannya liberal. Tapi pokoknya kalau sudah segelongan recommended, gak apa-apa. Sualipun walaupun dia hafal Quran, hafal hadis, akhlaknya masya Allah, pemamanya masya Allah, lurus, lenceng, tapi kalau bukan organisasinya, bukan kelompoknya, gak recommended, gak boleh ngajar, jangan diambil ilmunya. Ini namanya hisbiyah, dan ini namanya fanatisme atau menimbulkan taklid buta. Sekalian, taklid buta itu penyakit pun yang kafir. Maka boleh sampaikan di sini pembahasan termasuk yang mesti difahami adalah taklid buta. Wa idza qila lahum ta'alu ma ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasul sampaikan, kata mereka menolak mengikuti Quran dan Sunnah, kami sudah cukup dengan apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami. Harusnya standar kebenaran itu Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, ini standar kebenaran. Tapi ditolak hanya karena tidak ada pada kakek moyang mereka, tidak sejalan, tidak sealur dengan kakek moyang mereka. Model kayak gini bos kalian, itu termasuk penyakit yang terus menjalar di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang tidak dididik ilmiah, tidak diwasiati, pokoknya barang benar ambil, kamu harus meguru pada orang yang benar. Ini wasiat mesti yang diwariskan, tapi sudah menjadi tradisi, pokoknya kalau bukan kelompok ini gak boleh. Ini akhirnya standarnya bukan lagi yaitu Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman yaitu Salaful Ummah, tapi sudah standar ini hisbiyah, ini kelompok isma. Sekalian, zaman dulu fanatisme, fanatik itu sampun menjadi penyakit masyarakat, termasuk fanatisme mazhab. Fanatisme mazhab. Dan fanatik mazhab itu sampai menimbulkan, membuat riwayat-riwayat palsu untuk membela mazhabnya atau mengingkari ya ini musuhnya. Contoh ya, yang fanatiknya itu kepada mazhab Hanafi, ada keluar riwayat palsu Apa itu? Falaknatu Rabbina a'dada romlin alaman rodda qala Abi Hanifah. Laknat Allah Rabb kita, laknat sebanyak butiran pasir. Laknat bagi siapa? Laknat bagi orang yang membantah perkataan Abi, yang menolak perkataan Abu Hanifah. Oh Masya Allah. Yang menolak pendapat Abu Hanifah, dia dilaknat Allah sebanyak butiran pasir. Ini riwayat yang dibuat-buat karena fanatisme mazhab. Nah sekalian, contoh Malik yang fanatis dengan mazhab Imam Malik, keluar ucapan laulam yakun malikan lakana dinu halikan. Seandainya bukan karena Imam Malik, maka agama ini hancur. Ini ucapan tentu sudah hulu. Kemudian yang fanatik dengan Hambali, ada ungkapan ana Hambaliyun, saya ini adalah alirannya Hambali. Mahayaitu sepanjang aku hidup, wa in amut, dan kalau aku mati, fawasiyati, maka wasiatku linnasi kepada manusia, ayatahambalu, ayatahambalau, agar mereka itu bermadzhab Hambali, mengarahkan kepada mazhab. Dan juga ungkapan yang juga sangat ngeri, di antaranya kebenciannya kepada mazhab Syafi'i, sampai muncul perkataan sayati min ba'di rajulun yuqalu lahu yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adhara ala ummati min iblis wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah huwa siraju ummati. Akan muncul di tengah umatku ini laki-laki yang namanya Muhammad bin Idris, itu Imam Syafi'i, yang dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Dan akan muncul di tengah umatku ini laki-laki yang namanya Abu Hanifah, dia adalah lentera umatku. Sekalian, ungkapan-ungkapan seperti ini, riwayat-riwayat seperti ini, itu semuanya ungkapan yang muncul dari para mukhalid-mukhalid taklid buta, sampai menimbulkan kemudian ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sikap ghulu, sehingga sudah tidak lagi memandang kebenaran itu kepada asal kebenaran Al-Quran, As-Sunnah, tidak mau memandang dalil, sehingga pokoknya kalau keputusan ini benar, yang beda salah. Ini adalah mendidik untuk menjadi mukallid dan fanatik. Kita diajarkan itu untuk mengikuti dalil, sehingga dalilin di ayatnya gimana, hadisnya mana, sahih atau tidak, pemahaman ulamanya kayak apa, sehingga orang tidak dididik untuk ya ini pokoknya, sehingga tidak mau tahu dengan dalil yang mengantarkan dia. Kita ini beragama dengan agama Allah dan Rasulnya, bukan agamanya pribadi dan kelompoknya. Tapi kita beragama dengan agama Allah dan Rasulnya. Kita salat karena Allah perintahkan salat. Kita salat kok tidak gini-gini, ya memang Allah dan Nabi-Nya mengajarkan gitu. Sehingga bukan itu mengembalikan kepada person dan kepada yaitu kelompok. Sampai orang yang fanatik kepada guru cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal itu menjadi keyakinan, sehingga sampai akhirnya gurunya itu mumbul ke derajat ketuhanan guru. Dia sampai cerita ketika dia berada di dekat kubur Nabi, Nabi sampai keluar dari kuburnya, mencium lututnya. Sampai kemudian akhirnya sang guru ini kayak sumber, yaitu keuntungan. Sampai akhirnya nyembah-nyembah kepada orang yang sangat dikeramatkan ini. Ini pendidikan yang mendidik orang untuk betul-betul dia itu sudah tidak lagi memandang kebenaran, buta dengan kebenaran. Kalau sudah fanatik dengan seorang, ceritanya kayak apa itu kemudian semuanya dipercaya. Lah kalau pernah Nabi keluar dari kuburnya, ya gempar dunia, bahkan jadi berita dunia. Metu dari kubur sampai kemudian nyium dengkulnya. Iya mestinya sak dosa dunia, apalagi di Raudhah enggak pernah sepi. Raudhah niku begitu lawang buka niku mboten nate sepi. Dan enggak pernah dengar berita kayak tahu-tahu ada orang cerita gitu dan dipercaya oleh sekian banyak manusia karena memang sudah terkena penyakit yaitu fanatik kepada seorang. Sekalian niki akibat pendidikan yang salah. Maka ten sekalian mungkin manfaat kita anggap pembahasan kitab Al-Furqatun Najiyah sama cekap. Insyaallah kita gantos pembahasan kitab ingkang sanes. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.